الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بالمعرفة واطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أثار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الذي جعل شهر الصيام هي شهر القيام، شهر الصدقة المساكين والأيتام، شهر تلاوة القرآن على الدوام، وهذا شهر يفتح الله فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب النيران. هذا شهر طهر الله فيه الأبدان ونور فيه الأقوان ويجري فيه الإحسان. فيا معشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله pada saat ini kita telah masuk hari kedua bulan Ramadan saat ini. Maka dengan itu marilah kita selalu bersama-sama meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, terutama dalam bulan Ramadan ini. Sebab dalam bulan Ramadan ini terkandung di dalamnya suatu rahmah, maghfirah, barokah, itun minnar, serta doa-doa pun dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita memantapkan diri dalam jalani ibadah puasa ini dengan penuh ikhlas dan sabar, dengan penuh pengabdian yang suci, sehingga bisa menghayati hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Para hadirin sidang Jumat yang kami muliakan, Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah daripada ayat 183-184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-aya shadaqallahu al-'adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa seperti diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa dengan beberapa hari yang telah ditentukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang mukallaf untuk menjalani puasa bulan Ramadan selama tidak ada udzur syar'i yang memperbolehkan tidak puasa. Sebab masih ada orang yang mengatakan, saya tidak puasa karena saya kerja untuk mencari nafkah keluarga. Hari ini tidak bisa dibenarkan menurut agama Islam dan syariat Islam. Sebab puasa Ramadan adalah termasuk rukun Islam, maka tetap wajib bagi setiap muslim muslimah untuk menjalani puasa Ramadan jika ada udzur yang dimerahkan oleh agama, seperti masa menstruasi, yakni masa haid dan nifas bagi kaum wanita, waktu sakit bagi kaum laki dan perempuan, waktu bepergian yang memenuhi syarat, itu bisa meninggalkan puasa Ramadan dan mengkodok setelahnya. Mereka ini sia-sia bagi orang muslim yang hidup ini, ia meninggalkan puasa karena cuma mencari kehidupan dunia saja. Betapa ruginya dan menyesalnya andikata mereka tahu dan menghayati apa yang terkandung hikmah dan fadilah di dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andikata umatku tahu, yakni mengerti apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan satu tahun itu menjadi bulan Ramadan. Innal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'atu maqbulatun wa da'awatu mustajabatun wa dhunubu maghfurun wal jannatu mustaqatul lahum. Artinya, karena kebaikan di dalamnya terkumpul dan ketaatan adalah diterima, doa-doa dikabulkan dan dosa-dosa diampuni dan surga pun merindukan mereka. Hal ini kalau puasanya ini diisi dengan ibadah murti dan suci, seperti dengan sholat fardu, sholat taraweh, baca Al-Quran, berbuat sedekah, itikaf, mencari ilmu syariat agama Islam, mendengarkan ceramah-ceramah agama dan pengajian, bekerja untuk keluarga dan untuk sedekah. Tidak sebaliknya, setiap hari dalam hari puasa cuma diisi dengan main-mainan yang tiada artinya, dengan jalih mencari dan menanti malam untuk berbuka puasa. Kalau begini puasanya itu tiada arti baginya. Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal atsu wal ju'. Beberapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagi puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Maka dengan itu timbullah jiwa yang punya rasa belas kasih dan toleransi untuk selalu berbuat sedekah kepada fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un." Rawahu Tirmidzi. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, ia mendapat pahala seperti pahalanya orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahalanya yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dengan puasa Ramadan, jiwa yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab dengan penuh pengabdian kepada Allah, secara realisasinya dalam waktu puasa ini, dalam siang hari, umpama kita masuk ke kamar mandi dengan penuh terkunci, tidak seorang pun yang berada di dalamnya, melainkan kita sendiri dalam kolam penuh, sedangkan kita waktu itu merasa haus. Anda kata kita minum air itu, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Dengan ketaatan dan kepatuhan kita itu, walaupun bagaimanapun kita tidak minum karena tidak ada lain, takut kepada Allah semata. Allah Maha Tahu atas segalanya. Oleh karena itu, jika hikmah puasa ini kita hayati dan kita resapkan dengan amalia kita setiap hari, maka tidak ada orang-orang yang curang dan orang korupsi di dalam jabatannya. Walaupun pandai dan lihainya dalam taktik dan permainannya, dia tidak akan menjalankan karena takut kepada Allah, seperti halnya dalam menjalani ibadah puasa tadi. Fa ya ma'syal muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil qur'ana wa habidul lisan wa mitumul ji'an wa sha'imi nafi syahri ramadhan. Al hadis au kama qul. Artinya surga itu merindukan kepada empat golongan. Satu, orang yang membaca Al-Quran, bacaannya dengan tartil serta tadarus atau dalam sholat, dan apalagi dengan memahami artinya dan mengamalkan isinya. Dua, orang yang menjaga lidahnya, yakni tidak bisa tidak bicara kecuali dengan baik dan benar, tidak menguntat, tidak ghibah, tidak ngerasani orang lain, tidak mengadu domba yang akibatnya menimbulkan perpecahan dalam pemusuhan, tidak sumpah palsu. Semua itu bisa menghilangkan pahalanya puasa. Orang yang memberi makan orang lapar, yakni dia ahli sedekah secara ikhlas. Empat, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan sabar dan ikhlas. Maka dari itu marilah kita isi bulan Ramadan ini menurut konsep hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain di samping ibadah dan sedekah, Rasulullah bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatu sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsi. Artinya siapa yang mendatangi majlis taklim dalam bulan Ramadan, maka Allah mencatat baginya setiap langkah seperti ibadah satu tahun dan akan bersamaku di bawah aras. Wa man barra biwalidayhi fi Ramadan yanalu nadrallahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam bulan Ramadan atau selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal, maka ia akan memperoleh kehadirat dengan penuh rahmat dan aku akan membimbing dia di dalam surga. Sekianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat menjalani ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala bencana, kita diberi rizki yang halal, anak cucu solihin soliha, keluarga kita rukun bahagia sampai memenuhi Idul Fitri, kembali fitrah suci dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mendapat barokah Lailatul Qadar dan barokahnya peringatan nuzulul Quran. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamul alim fastaghfiru fa fawzal mustaghfirin wa ya natajat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil jabbaril azim al-qaharil azim al-ghafarir rahim alladhi aduma an takhita bil awham wa azaba la yudriku wa la yuram. Ahmaduhu ala ma jallalala minan na'am wa jannibana minal isyan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi salatan yafna duna al-adad wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi fa salla bi malaikati kussi wa ayya bil mu'minina min ibadihi wa qala azza min qa'il innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardu an wa nulafai rasidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman Ali wa nisitatil kiram wa nitabina tabi'in wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Allahumma gfir lil muslimina al muslimat wal mu'minina al mu'minat al ahya'i wal amwat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma izzal islam al muslimin wa alikil kufrat al muskin wal dhalimin al munafikin wal aduin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Allahumma ij'al awlajana wa aqaribana wa ahlana wa zawjana wa talamidana min ahlil khairi wal ilm fala taj'alnahum min alid dar wa syar. Allahumma aslih lana a'immatana wa ummatana wa man wallitahu minal muslimina syai'an min umurina wajma' bainana wa bainahum birahmatika fil jannat innaka ul hasanat birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ajil li israel muslimin farajan ajila wa sahil lahum miladunka khalasan syamila. Allahumma hadrit asadana wa satisuhum ra'adaina wa qabat ahlana wa amwalana wa sabit agdaman ala din islam wa ansulna ala al-qawmil kafirin. Allahumma taqabbal minna siyama syahr ramadhan ala ma kana fihim tasawwirina Allahumma ja'alna anzilna lailatal qadar wa baraka fi syahri ramadhan. Allahumma dfa'anna al-ghala'a wal waba' wal waksha wal zina wal munkara wal syuf wal mukhtalif wal syada'id wal mihal ma dhahari ma batan an baladina khasa min Indonesia wa bindusina amah innaka rasain kadir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalikan haramik wa bitu'atika ma'asyiatik waqfina bibadilika man syibak. Allahumma indaka mimla yanfa' wa qalbi la yasha wa du'ana sa'nasim la yasba. Allahumma inna ghammi wal hazani wa na'udzu bika min al ajli wa kasal wa na'udzu bika min al jubli wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati daini wa qahri jahl. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa atinal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana fil lana wa li fadlallina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illal ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikru azza wa jalla wa akbar.